kamu selalu ada di hidupku. Sepertinya tak bisa lari dari kamu. Apakah bisa saling mencinta tapi tak pernah saling memiliki? Kita pun tidak punya satu ikatan cinta. Kembali bertemu, cintaku ini mungkin masih ada, mungkin masih.